بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله melanjutkan kembali pembahasan kitab التوحيد dan kita masih pada bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah au tahlili ma haramallah. Kita sampai pada hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Adi bin Hatim أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه. Dan dari Adi bin Hatim bahasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang ahlul kitab menjadikan ahbar mereka, ulama-ulama mereka, dan juga ahli ibadah di kalangan mereka sebagai rob-rob, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultulah, maka aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum. Sesungguhnya kami tidak mengibadai mereka. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna wa yuhilluna ma haramallah fatuhilluna. Bukankah ketika mereka para ulama dan ahli ibadah di kalangan orang-orang ahlul kitab ketika mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka kalian ikut mengharamkannya. Dan ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian pun menghalalkannya. Faqultu bala. Maka aku jawab, ya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum. Maka itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Bentuk penyembahan kepada mereka. Al-ulama, begitu pula al-ubbad, ahli ibadah dari kalangan ahlul kitab. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau. Maka di dalam hadis ini, Adi bin Hatim ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat pada surah At-Taubah di mana kata Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka ahlul kitab menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, akbar bentuk jamak dari abr, dan maknanya adalah alim. Fa akbar maknanya adalah al-ulama. Waruhbanahum, begitu pula ruhban. Ar-ruhban bentuk jamak dari rahib, dan maknanya adalah al-abid, ahli ibadah. Sehingga ahlul kitab, mereka menjadikan ulama mereka, Begitu pula rahib-rahib mereka, ahli ibadah di kalang mereka, sebagai Rab-Rab, sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kata Allah, Wal-Masih ibn Maryam, dan Ahlul Kitab pun menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Rab yang diibadai dan disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengibadai satu Tuhan saja. Maka ketika Adi bin Hatim yang dulunya adalah seorang ahlul kitab mendengar ayat ini dari Rasulullah SAW, beliau memiliki iskal. Yakni dari sisi bahwasanya ahlul kitab menjadikan ulama, begitu pula ahli ibadah dari kalangan ahlul kitab sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah. Maka hal tersebut diingkari, atau Adi bin Hatim memberikan iskal hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau berkata kepada Rasul, Lasna na'buduhum, kita tidak mengibadai mereka, wahai Rasul. Yani, bahasanya ahlul kitab tidak menjadikan Tuhan dari kalangan pendeta, ahli ibadah, ataupun ulama. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahasanya peribadahan kepada al-ahbar wal-ruhban, kepada al-ulama, begitu pula ahli ibadah, tidak semata-mata sebagaimana yang difahami oleh keumuman orang. Sujud, ruku kepadanya bukan semata-mata seperti itu. Bahkan di antara bentuk peribadahan kepada al-ulama, begitu pula ahlul ibadah, adalah ketika mereka mentaati al-ulama, begitu pula al-ubad, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang namanya at-tasyri', yang namanya syariat, aturan dalam masalah din, itu merupakan hak murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari, Am lahum syuraka usyara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mereka sandingkan bersama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mensyariatkan untuk mereka dari perkara-perkara agama yang sama sekali tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya at-tasyri', pensyariatan, penentuan halal dan haram, boleh ataukah tidak, hak ataupun batil, itu murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya at-tasyri' itu boleh ditentukan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia terjatuh kepada kesyirikan, yaitu syirku ta'ah. Syirku ta'ah, mentaati al-makhluk fi ma'siyatillahi Subhanahu wa Ta'ala. Mentaati makhluk di dalam perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkara maksiat. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana bentuk peribadahan kepada ulama. Begitu pula kepada al-ubbad. Kata Rasulullah SAW, Alai sayuharrimun. Ma ahallallah fatuharrimunah, bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Begitu pula wa yuhilluna ma haramallah fatuhilluna, Dan ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut menghalalkannya. Maka dijawab oleh Adi bin Hatim yang dulunya adalah seorang ahlul kitab. Bala, ya seperti itu. Qala fatilka ibadatuhum. Maka kata Rasulullah SAW, itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Bentuk peribadahan kepada al-ulama, begitu para al-ubad. Maka dari sini, asyahid min al-hadith, syahid dari hadith ini, bahwasanya di antara bentuk peribadahan kepada selain Allah, di antara bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah asyirk fi ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan, mentaati makhluk di dalam perkara-perkara maksiat. Sebagaimana ahlul kitab ketika ulama-ulama mereka atau pendeta-pendeta mereka atau yang diistilahkan dengan orang sekarang romo, ketika menentukan satu aturan di jamaahnya, menentukan satu syariat, satu ibadah tertentu, maka mereka ikuti, mereka laksanakan, mereka kerjakan ketika menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Maka mereka yakini bahwasanya hal tersebut halal. Begitupunlah ketika mengharamkan satu perkara yang halal di dalam syariat, mereka mengatakan itu haram karena ulama mereka yang mengatakan, ulama mereka yang menentukan, sehingga mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala fit tasyri', di dalam penentuan syariat. Padahal sebagaimana telah kita jelaskan, at-tasyri', penentuan syariat itu merupakan hak murni Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa amsalu haula, dan yang semisal dengan mereka dari kalangan umat ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama. Ashabu turuq as-sufiyyah. Para orang-orang yang mendalami atau belajar ilmu tarekat dari kalangan orang-orang sufiyah, terutama yang ekstrim di kalangan mereka. Di mana ashabu turuq, orang-orang yang masuk dalam tarekat-tarekat tertentu yang mereka istilahkan, ketika masyayikhut turuq, guru-guru tarekat mereka, menentukan satu aturan dalam tarekatnya, satu kewajiban di dalam tarekatnya, mereka ikuti, mereka anggap, dan mereka yakin itu sebagai sesuatu yang wajib. Dan ketika mengharamkan suatu perkara yang itu bertentangan 180 derajat dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yakini hal tersebut karena apa yang dikatakan oleh guru-guru tarekat mereka itu 100% benar, 100% wajib untuk diikuti. Maka ini adalah sikap gulu terhadap al-ulama wal-umara, sampai menjadikan mereka tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, kama sabab, di dalam prinsip mereka, sikap mereka terhadap al-ulama wasatun baina at-ta'ifataini an-naqidain. Mereka adalah kelompok yang pertengahan di antara dua kelompok yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Ahlu sunnah tidak gulu terhadap al-ulama. Begitu pula ahlu sunnah tidak mufarrid, tidak menyia-nyiakan hak ulama, tidak bersikap gulu sebagaimana gulunya orang-orang sufiyah terhadap ulama-ulama mereka. Sampai segala sesuatu yang dikatakan, disyariatkan, dihalalkan atau diharamkan, itu wajib untuk diyakini dan diikuti. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk syirku ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ahlu sunnah tidak mufarrid, tidak menyia-nyiakan hak ulama. Sebagaimana contohnya orang-orang khawarij. Ya, mereka tidak mengembalikan permasalahan satu hukum kepada al-ulama, orang-orang yang berilmu. Ahlu sunnah, mereka mengetahui hak al-ulama berupa ihtiram kepada ahlul ilm, memuliakan ahlul ilm yang sampai atau tidak sampai melebihi batasnya. Begitu pula mengambil bimbingan mereka, mengambil ilmu dari mereka. Waraddu al-masyakil ilaihim, mengembalikan berbagai macam permasalahan dan problematika kepada al-ulama. Karena itu yang dibimbingkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun tidak taklid kepada mereka, tidak gulu kepada al-ulama. Karena yang namanya ulama pun manusia biasa. Yukti wa yusib, bisa benar, bisa salah. Maka ketika ucapan seorang alim, kita ketahui bertentangan dengan al-adillah, yang wajib adalah ittiba'u al-adillah, yang wajib adalah mengikuti dalil dan membuang ucapan ataupun fatwa seorang alim yang bertentangan dengan al-adillah. Dan ada pun yang sesuai atau selaras dan bahkan berlandaskan kepada Alkitab Sunnah dari aqwalul ulama, ucapan-ucapan ulama, bimbingan mereka, maka itu wajib untuk diamalkan. Naam. Maka ini prinsip yang hak terhadap al-ulama. Maka dengan ini, walhamdulillah, kita selesai dari bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma haramallah. Kemudian kita masuk di dalam bab berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu qawlillahi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida al-ayat. Bab firman Allah Subhanahu wa taala alam tara ila alladhina yaz'umun, tidakkah kau perhatikan orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada dirimu, begitu pula dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Mereka justru menginginkan untuk tahakum, berhukum kepada taghut. Waqad umiru ayat furubi, padahal mereka diperintahkan untuk kufur terhadap taghut tersebut. Wa yuridu syaitanu ayudhillahum balalan ba'idah, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Munasabat hadal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Di dalam bab ini al-musannifu rahimahullahu taala ingin jelaskan min anwa'i syirik, di antara jenis-jenis kesyirikan adalah al-hukum bighairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala qad yunafi kamal al-iman wa qad yunafi asl al-iman. Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala terkadang bisa menafikan kesempurnaan iman, artinya keimanannya berkurang, namun dia masih teranggap sebagai mukmin, naqisul iman, yang keimanannya berkurang karena tidak mau merujuk kepada Al-Kitab was Sunnah. Namun bisa pada batasan menafikan aslul iman, menafikan dasar dari keimanan itu sendiri. Artinya keimanannya sirna secara menyeluruh. Tidak ada keimanan padanya. Dan perlu diketahui bahwasanya al-iman secara garis besar terbagi menjadi beberapa. Yang diistilahkan dengan aslul iman, dasar keimanan itu sendiri. Yang mau tidak mau, seorang ketika ingin dikatakan sebagai seorang mukmin harus memiliki aslul iman, pokok atau dasar keimanan. Kemudian ada yang diistilahkan dengan kamalul iman, kesempurnaan iman. Yani merupakan bagian pelengkap dari keimanan tersebut. Yang semisal ketika kesempurnaan iman ini tidak ada, bukan berarti orang tersebut menjadi kafir. Dan kamalul iman, kesempurnaan iman, ada yang sifatnya wajib, harus ada. Begitu pula ada yang bersifat mustahab. Nah, maka al-hukum bighairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ini terkadang bisa menafikan kamalul iman, kesempurnaan iman yang sifatnya wajib. Karena yang wajib adalah ar-ruju' ila al-kitab wa sunnah, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ini yang wajib. Namun bisa jadi berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan asul iman ini ternafikan. Artinya dia menjadi kafir, keluar dari al-Islam dengan rincian yang insyaallah kita akan jelaskan. Wa amal khawarij. Adapun orang-orang khawarij khususan fi hadzal bab. Secara khusus di dalam bab ini mereka tidak memahami tafsil atau rincian sebagaimana yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah di dalam bab ini. Mereka, orang-orang khawarij, memukul rata orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya, semata-mata berhukum dengan hukum selain Allah, maka orang tersebut menjadi kafir keluar dari al-Islam. Murtad anid-din. Oleh karena itu, tidak heran apabila mereka, orang-orang khawarij, mengkafirkan al-hukam, para pemerintah yang tidak melandaskan hukumnya dengan hukum syarak. Ataupun orang-orang yang tergabung di dalamnya, baik aparatur atau yang semisalnya, mereka sebut orang-orang seperti ini taghut secara mutlak. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka memahami al-adillah tidak setengah-setengah. Mereka memahami dalil-dalil yang ada dan mengumpulkannya. Sehingga pemahaman mereka dalam setiap bab sempurna. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Adapun rincian terkait dengan al-hukum bighairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib adalah seorang itu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masyakil, dalam setiap permasalahan. Yang wajib adalah ar-ruju' ilal kitab was sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tu bi syai' farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan apabila kalian berselisih dalam satu permasalahan, permasalahan apapun itu, baik itu terkait prinsip ibadah atau sengketa dalam suatu permasalahan, maka yang wajib farudduhu ila Allah, kembalikan penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada kitabullah. Dan juga dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waraddu ila Rasul, dan mengembalikan solusi dari satu permasalahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma dengan meminta bimbingan atau meminta fatwa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka memiliki iskal, memiliki masalah, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak hadis yang menerangkan kepada kita bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka memiliki iskal datang kepada Rasul menjelaskan permasalahan dan problematikanya. Maka ini di antara bentuk mengembalikan permasalahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mengembalikan kepada sunnahnya setelah beliau alaihi salatu wassalam meninggal. Maka setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengembalikan kepada Rasul, ay arad ila sunnati, mengembalikan kepada sunnahnya. Melihat ahadith dalam permasalahan tersebut. Nah, maka ini yang wajib. Ini yang wajib. Adapun berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang muharram. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka mencari hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum yang bertentangan dengan al-Islam? Dan siapa lagi yang lebih bagus hukumnya dibanding hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Artinya, hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik. Hukum yang mencakup segala macam urusan. Baik itu dalam permasalahan ibadah, prinsip dan keyakinan seseorang, atau dalam masalah muamalah, jual beli, hubungan seorang dengan istrinya, seorang dengan tetangganya, seorang muslim dengan kafir, diatur dalam Islam. Bahkan dalam jual beli, dalam masalah pohon, ketika menjual pohon, apakah buahnya ikut terjual atau tidak, ini diatur di dalam Islam. Bahkan dalam masalah qadaul hajat, ketika seorang itu membuang atau menunaikan hajatnya, ada tuntunannya, tidak boleh menghadap atau membelakang kiblat. Begitu pula dituntunkan untuk at-tasattur, menutup auratnya, artinya tidak sampai kelihatan ketika dia menyingkap auratnya, jangan sampai terlihat oleh pandangan manusia. Ini semua diatur di dalam al-Islam. Dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya agama itu hanya semata-mata mengatur antara diri seorang, hubungan seseorang dengan Tuhannya atau orang awam. Mengatur antara keyakinan seorang dengan Tuhannya. Dan sama sekali tidak masuk yang namanya agama itu dalam bidang-bidang yang lain. Baik itu dalam masalah politik atau yang semisalnya. Maka ini adalah ucapan yang batil. Ucapan yang batil. Mana di dalam masalah politik pun Islam mengatur bagaimana rakyatnya wajib untuk mentaati ulatul umur, walaupun sezalim apapun dia. Diwajibkan untuk mentaati al-wulat bil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, tidak bertentangan dengan aturan agama. Begitu pula indal ikhtiar, ketika pemilihan seorang waliul amr, bagaimana tuntunannya yang paling berhak adalah di antaranya orang-orang Quraisy, yakni imamatul ammah, kepemimpinan yang sifatnya umum yang mencakup seluruh kaum muslimin. Begitu pula sifat-sifatnya dijelaskan. Bagaimana pemilihan itu terjadi, baik itu dengan musyawarah antara orang-orang yang berakal, orang-orang yang dusyan, punya posisi, tidak dengan metode demokrasi, semua orang, semua rakyat dihasung untuk memilih manakah pemimpin mereka. Mengatur dalam segala sisi. Nah, begitu pula di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang berhukum dengan hukum selain al-Islam. Afa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka mencari hukum-hukum jahiliyah, yakni hukum yang bertentangan dengan Islam? Tidak mau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka secara asalnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala adalah muharram, wal wajib adalah berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun rinciannya, yang pertama menjadi kufur akbar, yakni berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala menjadi kufur akbar ketika terjatuh dalam beberapa kondisi. Yang pertama, meyakini bahwasanya hukum selain Allah Subhanahu wa taala lebih bagus dibanding hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjatuh di dalam kufur akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa lagi yang lebih bagus hukumnya? Artinya hukum Allah lah Subhanahu wa taala yang terbaik. Maka ketika seorang meyakini bahwasanya ada hukum selain Allah yang lebih relevan, yang lebih bagus, yang lebih baik diterapkan, maka dia mendustakan ayat ini. Yang kedua, meyakini bahwasanya hukum Allah dengan hukum selain Allah musawin, sama tingkatannya. Maka ini juga kufur akbar. Berdasarkan ayat yang kita sampaikan, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapa lagi yang lebih bagus hukumnya? Artinya hukum Allah lah Subhanahu wa taala yang terbaik. Sehingga apabila dia meyakini hukum selain Allah lebih baik ataupun sama, maka ini merupakan kufur akbar. Atau meyakini bahwasanya hukum Allah yang terbaik, namun meyakini bahwasanya hukum selain Allah boleh untuk dipraktekkan. Hukum selain Allah, hukum yang bertentangan dengan Islam itu boleh untuk dipraktekkan. Boleh untuk diterapkan. Maka ini juga kufur akbar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka mencari hukum selain hukum Allah? Mencari hukum jahiliyah. Allah mengingkari, Allah mengharamkan untuk seorang itu berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Maka apabila dia mengatakan boleh, halal, tidak mengapa, maka dia mendustakan ayat ini yang menjelaskan haramnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kondisi yang keempat, dia meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala sudah tidak relevan diterapkan di zaman sekarang. Sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Maka ini juga kufur akbar. Karena al-Islam, syariatul Islam itu berlaku ila yaumil qiyamah. Syariatul Islam bersifat ammah, tasluh likulli zamanin wa makan. Syariat Islam itu bersifat umum, mencangkup seluruh manusia. Begitu pula baik dan bagus diterapkan baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang atau bahkan di zaman yang akan datang. Begitu pula baik untuk diterapkan di setiap tempat. Karena syariatul Islam adalah syariat yang ammah. Naam. Dan seluruh manusia diwajibkan untuk beriman dan mengamalkan syariat al-Islam. Dan Rasulullah SAW bu'itha ila jami'in nas. Beliau diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali ila qiyamis sa'ah. Nah. Maka ini empat kondisi yang dijelaskan oleh ulama-una terkait dengan berhukum dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada batasan kufur akbar. Nah, yang kedua menjadi kufrun asghar. Menjadi kufrun asghar. Ketika dia meyakini bahwasanya hukum Allah yang terbaik, yang wajib untuk diamalkan. Namun dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala lighalabat al-hawa fi nafsihi, karena hawa nafsunya lebih mendominasi dirinya. Sehingga dia berbuat zalim. Ketika menentukan atau mempraktekkan hukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dalam ayat yang lainnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang kufur. Kata Ibnu Abbas, maksud dari kufur di sini, mereka adalah orang-orang kufur, kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak kufur. Artinya kufur asghar. Dan ini hukum asal. Dan ini hukum asalnya. Semata-mata cuma berhukum dengan hukum selain Allah, itu tidak langsung mutlak kafir. Kecuali ketika beriringan dengannya keyakinan-keyakinan yang kita sebutkan tadi. Adapun semata-mata berhukum dengan hukum selain Allah, maka tidak sampai pada batasan yang mengkafirkan dan mengeluarkan seorang dari al-iman. Misalnya, contoh. Ketika seorang hakim memutuskan satu permasalahan antara dua orang yang bersengketa. Dua orang yang bersengketa. Dia tahu bahwasanya, misalnya ada dua pihak yang bersengketa terkait masalah tanah misalnya. Ada si A dan si B. Si A mengklaim bahwasanya tanah yang dipakai oleh si B itu adalah miliknya. Itu adalah miliknya. Tapi si B menafikan hal tersebut. Menafikan hal tersebut. Mengingkari hal tersebut. Naam. Dalam keadaan si hakim tahu bahwasanya tanah yang dimiliki atau diklaim oleh si B atau diklaim oleh si A itu memang milik si A. Milik si A. Namun karena ada sogokan dari si B, ada sogokan yang banyak kalau dia memenangkan keputusannya untuk dirinya, untuk si B, maka dia akan beri jatah yang sangat banyak. Disuap, disogok. Dia tahu ini salah, ini bertentangan dengan hukum Allah. Biasanya yang wajib adalah mengembalikan tanah, benda, atau barang kepada orang yang berhak. Tapi karena ada riswah, ada sogokan, ada suap di situ, muncul hawa nafsunya. Kemudian dia memutuskan bahwasanya tanah yang dipakai si B itu milik si B. Padahal hakikatnya itu milik si A. Maka ini adalah di antara bentuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak kita katakan semata-mata berhukum dengan hukum selain Allah seperti ini langsung kafir, murtad keluar dari Islam, tidak. Karena dia meyakini pada dasarnya syariatul Islam adalah syariat yang hak, yang wajib untuk diamalkan, yang relevan untuk dipraktikkan setiap zaman dan makan. Di setiap zaman ataupun di setiap tempat. Namun karena ada hawa nafsu pada dirinya, sehingga dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika berhukum dengan hukum selain Allah atau bertentangan dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, li ijtihad, karena berdasarkan ijtihad. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, maka yang seperti ini ma'dzur, bahkan lahu ajr. Orang yang seperti ini ketika dia berijtihad, ijtihadnya salah, dia menentukan hukum, ternyata hukumnya ini tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, namun dia berijtihad. Tidak sampai padanya dalil, atau sampai padanya dalil, namun khafi alaihi al-istidlal, tersamarkan padanya sisi pendalilan. Sehingga dia ketika berhukum menentukan satu ketetapan, dia salah. Maka yang seperti ini justru dimakdur, diberikan udur, bahkan dia mendapatkan pahala. Karena dia adalah ahlun bil ijtihad, seorang yang ahli di dalam ijtihad. Seorang memang memiliki malakah, kemampuan untuk berijtihad. Namun yang namanya manusia, walaupun dia seorang imam, seorang mujtahid, dia tidak mengetahui seluruh sisi agama. Pasti seorang alim ada satu hal atau beberapa perkara yang dia tidak ketahui. Tidak akan mungkin ilmunya itu sempurna mencakup segala sisi. Pasti ada kurangnya. Maka ketika dia memiliki kekurangan dan dia berijtihad di situ, karena belum sampai padanya dalil misalnya, belum sampai padanya hadis terkait permasalahan ini. Atau sebetulnya sampai, tapi dia layan tapi, dia tidak memperhatikan ternyata hadis tersebut bisa dijadikan sebagai dalil untuk masalah ini. Dan permasalahan ini disebutkan barakallahu fikum secara mulas oleh Ibnu Rajab di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Naam. Al-muhim, ketika seorang hakim atau seorang mujtahid dia berhukum, namun ternyata hukumnya tidak sesuai dengan hukum Allah. Tidak sesuai dengan al-haq. Maka ini pada hakikatnya secara zatnya adalah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Namun orang tadi ketika berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan al-haq, an-ijtihad, karena dia berijtihad. Dan sekali lagi, orang seperti ini ma'dzur, diberikan udzur, galahu ajr. Bahkan dia mendapatkan pahala, li'ijtihadihi, karena dia sudah berusaha semampu dia, tapi ternyata tidak sesuai dengan al-haq. Kata Rasulullah SAW, idza ijtahadal hakim fa'asab, falahu ajran, wa in akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim itu berijtihad, kemudian dia benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama li isabatihi li sunnah, karena dia bisa mencocoki al-haq, mencocoki sunnah. Dia mendapatkan satu ganjaran. Ganjaran yang kedua karena li ijtihadi, karena si dia sudah berusaha mengeluarkan segala macam yang dia ketahui, dia mampu untuk mencari mana yang benar. Wa in akhta, namun apabila dia salah, falahu ajrun wahid, maka dia tetap mendapatkan pahala, satu pahala, yaitu pahala ketika dia berijtihad. Dia sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya saja. Dan dia sudah mencurahkan segala kemampuannya, segala ilmunya, segala yang diketahui untuk menentukan hukum satu permasalahan ini. Tapi ternyata hukumnya, ijtihadnya salah. Maka dia tetap mendapatkan pahala. Nah. Wallahu ta'ala alam bisa, mungkin pembahasan ini dulu yang bisa kita kaji dalam permasalahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.